طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله رحماني ورحمكم الله جميعا، إن شاء الله pada kesempatan ini dan berikutnya kita akan membaca kitab yang berjudul Muzakir Al-Hadith An-Nabawiyah. Muzakir Al-Hadith An-Nabawi, mengingat atau memuraja'ah hadith Nabi fil aqidati wal ittiba', terkait dengan akidah dan ittiba', akidah keyakinan dan mengikuti sunnah Nabi SAW, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa Syafa'. Semoga Allah menjaga beliau dan memberikan kesehatan kepadanya. Di mana buku ini, nanti kita baca mukaddimahnya. Tayyib, sebagaimana yang tertera pada judulnya, berisi tentang hadis nabawi, hadis nabi tentang akidah dan ittiba. Demikian juga kalau kita melihat para ulama yang lainnya dari Ahlussunnah wal Jamaah memiliki kegigihan di dalam menjelaskan dan memberikan bimbingan kepada umat manusia agar ikhlas, agar lurus akidahnya, demikian juga agar benar amalannya. Baik, ana bacakan di sini mukaddimahnya. Tarallahu syafa'al, bukunya belum siap ya. Qala Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimatun, pendahuluan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau buka mukaddimah dengan khutbah al-hajah. Di sini segala puji hanya milik Allah, pujian kesempurnaan kami memuji, memohon pertolongan serta beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan kejelekan amalan-amalan kami. Siapapun yang Allah berikan hidayah, dia tidak akan tersesat, dan siapapun yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, satu-satunya zat yang berhak diibadahi, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga Allah mencurahkan salawatnya, mencurahkan salawat kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta mengucapkan salam untuk mereka. Amma ba'du, adapun setelah itu, kita baca mukaddimahnya, tujuannya agar kita tahu gambaran secara umum dari isi kitab ini, sehingga paling tidak kita mengetahui apa tujuan dituliskannya kitab beliau Hafizahullah Ta'ala. Qala Hafizahullah Ta'ala, fahadihi ahadithu syarifatun. Berikut ini adalah hadis-hadis yang mulia. Menunjukkan bahwasanya isi kitab ini berisi tentang hadis. Hadis-hadis yang mulia, dzatu mawadhi'a 'azimatin, yang memiliki kedudukan-kedudukan yang agung di dalam syariat kita. Ikhtartuha min ahaditha man utiya jawami'al kalimi. Ikhtartu, saya pilih hadis-hadis tersebut karena hadis Nabawi sangat banyak, sangat luas. Beliau berupaya untuk memilih dari hadis-hadis man, hadis-hadis orang yang telah diberikan kepadanya jawami'al kalim, ucapan-ucapan yang padat, ringkas, padat, penuh dengan makna. Ini ucapan Nabi SAW. Sebagaimana Nabi mengatakan, utitu jawami'al kalim, aku diberi ucapan yang ringkas, padat, penuh dengan makna. Walladzi la yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Orang yang tidak berucap dari hawa nafsu, tidaklah ucapan dia kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya terkait dengan perkara-perkara syariat. Semuanya adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Tayyib. Minha, diantaranya, jadi diantara hadis-hadis yang akan beliau bawakan, ma yad'u ila tauhidillahi wa ifradihi bil ibadati wa ikhlasiddini lahu. Yang pertama, maksudnya diantara hadis-hadis yang beliau bawakan di sini, ma yad'u, ada hadis yang mengajak kita untuk mentauhidkan Allah. Demikian pula mengisahkan Allah dalam peribadatan, menunjukkan bahwasanya yang beliau sampaikan nanti adalah perkara yang penting. Tauhid, kemudian mengisahkan Allah dalam ibadah, dan keikhlasan di dalam seluruh amalan. Baik, ini yang pertama, berisi tentang tauhid, mengisahkan Allah dalam ibadah, dan ikhlas. Yang kedua, wa minha ma yuhadziru minas syirki wal bid'i wal ma'asi al mubiqati. Yang kedua, yang pertama tadi menyebutkan perkara pokok inti, kemudian kedua menyebutkan lawannya. Di antara hadis itu ada yuhadzir, mengingatkan dari kesyirikan, dari kebid'ahan, serta maksiat-maksiat yang al-mubiqat, yang akan membinasakan, menghancurkan manusia. Menunjukkan penting nih apa yang akan beliau sampaikan. Wa minha, di antara hadis-hadis itu, ma yad'u ila hubbillahi wa rasulihi wal mu'minin. Hadis yang mengajak kita untuk menggapai kecintaan Allah, kecintaan Rasulnya, dan kaum mukminin. Bagaimana mewujudkan cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada kaum mukminin? Bagaimana upaya-upaya mesti kita lakukan? Ini yang ketiga. Hadis yang mengajak kita agar cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kaum mukminin. Wa minha, yang ke empat. Ya. Wa minha ma yad'u ila at-tamassuki bil kitab wa sunnati. Di antara hadis itu ada menyeru, mengajak untuk tamassuk, berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Wattiba'i manhajil khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mahdiyyin. Serta mengajak untuk mengikuti jalan khulafa ar-rasyidin, mengajak untuk mengikuti jalan khulafa ar-rasyidin serta imam-imam yang mendapatkan petunjuk berjalan di atas kebenaran. Ini isi dari kitab ini, Mudzakira al-Hadis An-Nabawi. Kemudian sebab penulisannya beliau sebutkan, qala ikhtartuha litullabi dawrati adadribiyyati al-arabiyyati al-islamiyyah. Sebenarnya beliau menjelaskan, ikhtartuha, saya pilih hadis-hadis tersebut untuk tullab ad-dawrah, untuk para penuntut ilmu daurah. Biasa di sana, di negeri Arab, mereka mengadakan daurah, memanfaatkan, seringnya memanfaatkan waktu-waktu liburan. Liburan sekolah, liburan universitas digunakan untuk semacam ini. Para ulama, masyayikh membuat daurah. Dulu Yaman juga demikian, daurah masyayikh diadakan daurah, dibagikan kitab-kitab di situ, membaca kitab para ulama. Saya pilih hadis-hadis itu untuk tulab ad-daurah, para penuntut ilmu yang menghadiri daurah ad-tadribiyah, pelatihan Arab atau bahasa Arab al-islamiyah, untuk agama Islam. Fi al-mustawa al-mutaqaddim wal-jami'i, pada tingkatan awal, wal jami'i, demikian pula tingkatan jami'ah. Daurah yang dilakukan oleh negeri Arab, allati taqumu biha al-jami'atu al-islamiyyatu, yang diadakan oleh jami'ah islamiyah, universitas Islam. Allati tabannat ahdafan islamiyatan kubra, di mana jami'ah islamiyah ini al-Madinah, zahirnya demikian, jami'ah islamiyah di situ dibangun untuk mewujudkan tujuan-tujuan Islam yang besar. Sasarannya bukan hanya negeri Saudi, namun sasarannya adalah seluruh negeri di dunia. Oleh karena itu, termasuk dari juhud keseriusan dan perhatian pemerintah Saudiyah, setiap tahun membuka mahasiswa baru dari berbagai negeri. Ya, di Indonesia juga. Oleh karena itu, beliau di sini mengatakan, di sini dipakai untuk memberikan tarbiyah, pendidikan untuk tulab daurah yang masih awal. Demikian pula juga yang sudah masuk jami'ah. Dipilihkan pembahasan tadi tentang akidah, tauhid, ikhlas, bahaya syirik, bid'ah, perkara-perkara sangat penting. Tujuannya untuk mengingatkan mereka hakikat dari agama Islam ini seperti apa. Di mana jami'ah islamiyah yang melaksanakan daurah tersebut ini memiliki tujuan pokok, tujuan yang penting, tujuan yang agung untuk kaum muslimin. Baik. Minha, di antara tujuan-tujuan pokok ya jami'ah islamiyah, muhawalatu islahi ahwalil muslimin ad-diniyati wal khuluqiyyati wal ijtima'iyyati. Dari sini kita tahu tujuan pendirian Universitas Islam Madinah. Di antaranya berusaha, muhawalah, adanya usaha, upaya memperbaiki keadaan kaum muslimin. Memperbaiki keadaan kaum muslimin diniyah secara agama, akhlak dan masyarakat. Diperbaiki semua. Oleh karena itu dipilih. Ya. Setiap muqabalah itu, penerimaan santri, penerimaan mahasiswa baru dipilih dari berbagai tempat, terutama tempat-tempat yang kalau di Indonesia, terutama tempat-tempat yang masih sedikit da'inya di luar Jawa. Banyak sekali yang diterima di luar Jawa. Tujuannya demikian, agar tersebar dakwah Islamiyah Tauhid. Kita tahu sendiri bahwasanya negeri Saudiyah dibangun di atas Tauhid, berusaha untuk menjalankannya. Kemudian dari jami'ah ini diambil dari berbagai negeri yang ada, tujuannya tadi, menyebarkan Tauhid, mengingkari kesyirikan dan semisalnya. Qala, yang kedua, wa muhawalatu al-audati bihim ila tamassuki bil kitab wa sunnah. Ya. Tujuan dari pendirian jami'ah islamiyah di antaranya tadi, yang kedua, muhawalah, upaya untuk mengembalikan kaum muslimin, untuk mengembalikan kaum muslimin kepada tamassuk, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ini tujuannya. Wa jannatat ma tumlikuhu min imkaniyatin litahqiqi hadhihi al-ahdafis samiyah. Dan Jami'ah Islamiyah Jannadat menyiapkan pasukan, menyiapkan bahan tare, ini menyiapkan para mahasiswa, para pelajar, ya, menyiapkan kalau dalam pertempuran menyiapkan para jurid, tentara, komandan dan lain sebagainya. Kalau ini dalam perkara agama, akhlak, masyarakat, dai dan semisalnya, menyiapkan kader-kader yang siap terjun di masyarakat dan mengajarkan kepada mereka agama Islam yang hakiki. Tujuannya demikian. Ya. Wa jannadat, dan Jami'ah Islamiyah menyiapkan kader-kader sesuai dengan kemampuan mereka untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang agung tersebut. Barakallahu fikum. Ini salah satu bentuk dari upaya para ulama di dalam mengajarkan ataupun menyebarkan agama. Jadi sebab penulisannya itu. Namun manfaatnya bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Kita bisa mendapatkan kitab ini, ya, tujuannya awalnya untuk mereka. Namun kita bisa mengambil kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Kalau kita melihat seperti kitab Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, seperti kitab Al-Usul min Ilmil Usul, sebenarnya itu adalah pelajaran sekolah, ya. Sebenarnya pelajaran sekolah yang di sana, untuk di sana, ya. Namun karena pertama kali kelurusan manhaj dari para ulama kita, yang kedua keikhlasan yang ada pada diri mereka, manfaatnya bukan hanya sekedar dimanfaatkan oleh para pelajar yang di sana, namun manfaatnya bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia dari kaum muslimin. Coba lihat bagaimana kitab Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, Al-Usul min Ilmil Usul, dipelajari di Yaman, di Indonesia, di berbagai tempat. Karena tadi lurusnya manhaj mereka, benarnya ilmu yang disampaikan, demikian pula keikhlasan, keikhlasannya ada pada diri mereka. Wa min dhimni baramijiha al-islahiyah, di antara program, ya, islahiyah, program yang dijalankan oleh Jami'ah Islamiyah untuk memperbaiki masyarakat, apa? Iqamatu dauratin tadribiyatin, mendirikan atau melaksanakan daurah-daurah pelatihan. Ini termasuk bentuk dakwah. Kalau kita mampu demikian, diupayakan melaksanakan daurah-daurah, memanfaatkan waktu-waktu tertentu, liburan, ya, misalnya melaksanakan daurah-daurah pelatihan fil adidi minal buldan al-islamiyah, di berbagai negara Islam, ya, di berbagai negara Islam, laksanakan di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Limudarrisi al-lughati al-arabiyyati wal-ulumil islamiyyati fil madarisi al-islamiyah. Untuk siapa ini daurah itu? Untuk para pengajar bahasa Arab. Jadi selain mereka menguasai bahasa Arab, ya, juga mengetahui tauhid, mengetahui sunnah. Jadi bukan semata-mata mengenal bahasa Arab, namun dimasukkan di dalamnya program bagaimana akidah, bagaimana ini dan itu. Ini di antara upaya Jami'ah Islamiyah agar dakwah Islam tersebar di mana-mana. Melaksanakan daurah-daurah di berbagai negeri Islam yang ditujukan kepada para pengajar bahasa Arab. Mengapa demikian? Ya karena memang pelajarannya itu menggunakan bahasa Arab. Langsung menggunakan bahasa Arab. Tidak ada terjemahannya. Wal ulum al-islamiyah, dan para pengajar ilmu-ilmu Islam dari berbagai sekolah-sekolah Islam. Qala hafidhahullah wa qad syarahtu hadhihi al-ahadith asy-syarifata. Setelah menyebutkan isi dari kitab, sebab penulisan, sekaligus kita mengenal apa sebabnya Universitas Islam Madinah didirikan dan upaya apa yang dilakukan, kata beliau kembali kepada kitab. Dan saya telah mensyarah hadis-hadis yang mulia ini syarahan penjelasan. Arju an yakuna munasiban. Saya berharap penjelasan itu sesuai. Lima kanatiha, pada tempatnya. Apa tadi? Sekaligus mengenal bahasa Arab dan tujuan tadi. Tujuannya adalah mengajak kepada tauhid, kemudian mengingkari kesyirikan, maksiat, kemudian mengajak kepada cinta kepada Allah dan seterusnya setelah serta berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Tujuannya itu. Saya berharap keterangan yang saya sebutkan di sini munasiban sesuai dengan tempatnya, yuwaddihu ahdafaha wa maqasidaha, dan menjelaskan tujuan-tujuan dari penulisan buku ini. Syarahtu mufradatiha, saya jelaskan mufradnya, kosakatanya. Nah, sekaligus di sini bagi antum yang sudah belajar atau sedang belajar dulu suluh dan lain sebagainya, agar kita tahu, agar kita tahu kosakata-kosakata bahasa Arab. Satu. Demikian pula agar semakin juga semakin menggugah semangat kita belajar bahasa Arab. Semakin menggugah semangat belajar bahasa Arab. Yang sudah belajar semakin semangat, yang belum belajar semakin tergugah untuk belajar. Apa dikatakan? Ya, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Ajar, pelajari bahasa Arab. Sungguhnya bahasa Arab termasuk bagian dari agama kalian. Wa waddahtu mujmalatiha. Saya jelaskan kata-kata sifatnya mujmal global. Wastanbattu ma fiha min mabadi. Min mabadi'a wa masail. Dan saya petik. Ya. Faedah-faedah ataupun permasalahan-permasalahan yang ada. Kita tahu kosakatanya, kemudian dijelaskan makna secara umum, ini hadisnya, kosakata, kata-kata sulitnya ini, kemudian dijelaskan arti hadisnya semacam ini, kemudian faedah-faedahnya. Berarti tinggal apa nanti? Tinggal apa? Menghafalkannya. Kan sudah semuanya, hadisnya ada, kosakatanya jelaskan, kemudian makna ijmali gini, masalahnya gini, bismillah dihafalkan. Thumma, lalu, jadi hafalannya dua. Lalu, dihafalkan apa enggak? Thumma wada'tu 'alaiha as'ilatan tadribiyatan. Lalu saya sertakan soal-soal latihan. Tapi tak lihat di sini mana soal-soal latihannya. Enggak ada. Atau mungkin kalau ada yang punya kitab aslinya, lihat. Ini karena fotokopiannya sampai halaman 239 sepertinya mungkin ada salahnya. Atau mungkin dicetak tanpa ada as'ilah itu. Untuk memurojaah, untuk melatih kita. Yumarrinu at-thaliba ala istikhrajil masail. Tujuannya apa? Pertanyaan-pertanyaan latihan itu tujuannya untuk melatih. Yumarrin, tamrin. Kalau latihan, olahraga, ya butuh latihan. Demikian pula ini. Dalam perkara ilmu. Bagaimana beristinbat, memetik faedah dari hadis. Yang melatih penuntut ilmu untuk mengambil permasalahan-permasalahan. Cukawinu mumarisataha indahu. Sehingga dia punya kemampuan, terbiasa. Nah, tentu ini dibekali dengan apa? Ilmu yang lain. Indahu malakatun mabda'iyatun fil insya', punya kemampuan awal. Watunammi qudratahu ala takhatubi bil lughatil arabiyyah. Tunammi, dan akan menumbuhkan kemampuan dia untuk berbicara dengan bahasa Arab. Ya, untuk berbicara bahasa Arab. Wacarqibal jumal, dan untuk melatih menyusun kata. Pertanyaannya dengan bahasa Arab, jawabannya bahasa Arab. Itu tujuan awalnya kita sesuai dengan kemampuan nanti. Asalnya demikian. Jadi hadis ini selama Sa'il ditanya, had faedah hadal hadis, jawab dengan bahasa Arab. Karena yang belajar tadi apa? Orang-orang para pengajar bahasa Arab Islam. Baik. Wa fil waqti nafsihi turassikhu fi nafsihi. Dalam waktu yang sama, turassikh akan mengokohkan pada diri talib tersebut al-aqidah as-sahihah, akidah yang benar. Agar kita tahu akidah yang benar. Ini tujuan utama kita. Agar kita mengetahui akidah yang benar. Wa tashuddu aqlahu wa masya'irahu ila hubbillahi wa rasulihi wa tiba'i al-kitab ya sunnah. Dan membekali akal dan segala gerak-geriknya untuk cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, dan mengikuti kitab dan sunnah. Tepun kita tujuannya yang utama terakhir ini. Walaupun nanti ada yang mampu menjawab dengan bahasa Arab, alhamdulillah, kalau enggak ya paling tidak tahu dan faham maknanya. Fa inni la arjullaha, sesungguhnya saya berharap kepada Allah, an yanfa'a biha al-gathiru min abna'il ummati al-islimiyah. Saya berharap kitab ini, saya berharap kepada Allah agar Allah memberikan manfaat kepada sekian banyak dari anak keturunan kaum muslimin atau anak-anak kaum muslimin. Kama arju an yataqabbalallahu minni hadzal juhda almutawadhi'a. Sebagaimana saya berharap agar Allah menerima upaya yang kecil ini, agar Allah terima. Wa an yaj'alahu khalisan lahu innahu sami'ud du'a. Dan agar Allah menjadikan amalan tersebut murni untuknya, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha mendengar doa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-faqir ila maghfiratillahi wa ridwani. Ya, ditulis oleh orang yang membutuhkan kepada ampunan dan keridhaan Allah, Rabbi ibn Hadi Umair al-Madkhali, fi 16 syahr Rabi al-Thani sana 46,000 pada tanggal 16 bulan Rabi al-Thani tahun 1406. Masih sudah berapa tahun? 32 tahun. Ini mukadimah dari kitab ini. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita baca kitabnya. Nah, Allahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin.